Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdharun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tahawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, al-mahbub fillah, ayahanda Kyai Haji Jainuddin Maksum, pimpinan pondok pesantren Al-Hamidiyah, akhi fillah, kanda Kyai Haji Agus Dermawan, semua bunda, ayah, ikhwatal iman, yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Hidup kita tidak lama di dunia ini, semua kita sudah diponis mati oleh Allah bahkan sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Bahkan setiap kita sudah ditentukan jadwal kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Semua kita punya kitab ajal, jadwal kematian, mastur, dirahasiakan oleh Allah. Di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana kita mati, yang pasti, pasti mati. Sungguh, hamba-hamba Allah yang beriman tidak peduli di mana dia wafat, kapan dia wafat. Tapi hamba Allah yang beriman sangat peduli. Kaifa namut? How to die? Bagaimana cara kita mati? Inilah yang membuat hamba yang beriman bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan dan kebaikan untuk menyambut jadwal kematian yang dimisterikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyasu min ummati aktsarukum dzikral maut wa asyaddu istidadallah." Paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses di antara umatku adalah mereka yang banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Sekali lagi, banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Sungguh, kita akan hidup di akhirat nanti bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 1 miliar abad. Bukan triliunan abad. Bukan billion-billion abad. Tapi kita akan hidup selama-lama-lama-lama-lama-lamanya di akhirat. Itulah tempat akhir kisah perjalanan hidup kita semua ini. Kita sudah melewati alam arwah, alam rahim, alam dunia. Sebentar lagi masuk alam barzah. Kemudian alam kebangkitan. Lalu ditentukan keadaan kita. Bunda, ayah, subhanallah. Kita pulang kampung saja. Kemarin, Idul Fitri. Kita persiapkan bekal. Padahal pulang gak lama. Bagaimana pulang ke kampung akhirat? Selama-lama-lamanya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kalaulah kita senang di dunia, bukan senang sebenarnya. Kesenangan nanti jannatun na'im, surga dengan segala kenikmatannya. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah terlintas di benak pikiran. Betapa indahnya surga itu. Kalaupun susah di dunia, bahkan menderita sekalipun. Bukanlah susah menderita sebenarnya. Susah menderitanya kalau wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kuburan menjadi lubang di antara lubang neraka. Dibangkitkan dengan muka yang penuh gelap karena banyaknya dosa. Lalu dilempar ke neraka jahanam. Itulah penderita sebenarnya. Musibah sebenarnya. Paman juziha aninnal. Wa adkhil jannah faqad faj. Allah Jalla Jalaluh memberitahu kepada kita. Hamba Allah yang sukses adalah hamba Allah yang bertakwa. Dengan ketakwaannya Allah ridha, ia menikmati surga Allah dan Allah selamatkan ia dari neraka jahannam. Bunda, ayah, semua ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu orang beriman tidak mau main-main dalam hidup sesaat ini. Ia tidak mau berbuat sia-sia. Apalagi sampai maksiat. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghentikan perjalanan waktu. Waktu terus berjalan. Lantar jial ayyamul lati marat, yang sudah berlalu, tidak bisa kita ulang. Walaupun kita memiliki kekayaan seluas bumi untuk membayar waktu yang berlalu, tidak akan pernah bisa. Atau menghentikan waktu yang sekarang berjalan. Tidak bisa. Kalau sudah datang kematian, matilah dia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Mati itu laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Turn by turn, one by one, wahidan by wahidan, giliran demi giliran, satu demi satu dipanggil. Mungkin tidak terasa kita melihat bahwa giliran itu akan datang pada kita. Inilah yang buat orang beriman bersiap-siap. Isti'adat. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba yang cerdas. Hamba yang selalu ingat kematian lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Subhan. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membahas menjelang salat subuh berjamaah di rumah Allah. Kiat-kiat husnul khatimah. Dan bahagia sekali Nanda menghubungi Kanda Arifin, Abang Arifin dari Bujangan. Wah, beliau dakwah keliling, Arifin menyimak nasihat beliau. Bang Arifin memang beliau abang terus, Kiai Haji Agus Dermawan. Beliau sudah keliling sampai ke Amerika, Eropa. Arifin keliling Citayam, Depok, Sentul. Subhanallah. Arifin telpon, Bang, nasihati kami, nasihati Arifin, nasihati negeri ini. Siap. Alhamdulillah, Alhamdulillah juga di samping Arifin, guru kita juga ke Haji Janudin Ma'sum. Beliau pimpinan pondok pesantren Al-Hamidiyah. Tolong nasihati kami, Bang Agus. Bagaimana kita menyambut kematian? Baik. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-Qa'il fi kitabil karim alladina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ba'du. Guru besar kita yang sangat kita cintai, usia muda tapi ilmunya amat sangat tua sekali, yaitu Bapak Kyai Haji Arifin Ilham, dengan dua bidadari yang sangat cantik jelita yang menemani Ustaz Arifin dunia sampai akhirat. Amin dong semuanya. Amin. Ya Robbal. Agus Dermawan juga punya guru besar di sebelah Kyai Haji Arifin Ilham, itu Bapak Kyai Haji Zainuddin Ma'sum yang sangat maksum terjaga dari berbagai macam dosa. Amin juga. Bunda-bundaku yang tersayang di Masjid Az-Zikra Islamic Center, kita berdoa pada hari ini semoga Allah selalu memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Juga para pemirsa MNC TV yang tersayang, semoga Allah akan memberkahi kita juga di pelosok tanah air. Hari ini kita akan membahas, tadi Pak Kyai Arifin sudah prolognya, kita datang untuk pergi, untuk menggapai husnul khotimah, happy ending husnul khotimah. Dunia ini, para pemirsa, bunda-bundaku, amat sangat temporer, nisbi dan simple-simple saja. Kalau bahasa Kyai Arifin mengatakan tadi, we come from a hole, looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita semua datang dari hole, rahim mama kita. Agak merinding Pak Kyai Arifin, saya bicara. Ibu kita melahirkan bersimbah darah meregang nyawa. Mama melahirkan kita bertaruh antara mati hidup, lahir ke alam dunia. Zero sum kim, tempat sandiwara yang punya nilai nol, zero. Looking for a hole, untuk melihat lubang, celah-celah rezeki. Jadi orang yang makmur, yang gemah ripah loh jenawi, toto tentem ketora harjo Pak Kyai Arifin. Jadi orang yang kaya raya, yang banyak rezekinya. Tapi ingat bahwa sebentar kita akan end back to a hole. Kembali ke hole, ke lubang kubur, ke liang lahat. Betul tidak? Makanya kita datang ke alam dunia ini adalah untuk pergi ke alam yang baka, yang kekal abadi. Waktu itu Pak Kyai Arifin, saya pernah ngomong kok bahwa dunia ini, pernah bicara enae sak kelenteng katanya. Nanging larane ketigo rendeng. Ibu paham gak artinya apa nih? Babue bayi pado-padoi, babue jahat sekalipun jan. Paham gak nih? Sama, saya gak paham juga. Ustaz Afwan, agar paham kita berzikir dulu. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Samgib yang pernah saya katakan tadi, enak kenceng bener, seperti biji randu, biji kapuk. Sedikit saya ulangi sedikit aja. Tapi larane ketigo rendeng akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksud saya adalah bahwa dunia, mensitir statement Kyai Arifin tadi adalah dunia enaknya cuma sekedar seperti biji randu, biji kapuk. Kalau dimakan di ujung gigi udah habis, finish. Enggak sampai ke perut. Tapi larane ketigo rendeng akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksud saya adalah bahwa dunia paling lama umur kita 63 tahun. Seperti umur nabinya. Paling lama 80 tahun loh. Paling lama 100 tahun. Tapi nanti siksaan kuburnya, para pemirsa, jutaan tahun lamanya. Miliaran tahun lamanya. Kalau kita tidak gali untuk adunya mazru'atul akhirah. Man syaba'ali, syekh syaba'ali. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, matinya pun akan seperti itu. Ada orang yang hobinya baca Quran, wafatnya baca Quran. Amin semuanya. Ada yang zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wafatnya pun lagi berzikir tawaf depan Ka'bah. Husnul, ada Ki Arifin sedang sujud di raudhah depan saya. Maaf, saya melihat dia sujud, dia berdoa, terisak-isak dia menangis. Gak lama kemudian dia pingsan, konon kabarnya dia meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Di raudhah min riyadil jannah, taman syurga. Ada juga orang yang sedang, maaf, main golf. Jam 12 siang, cuaca mendung hari Jumat. Orang Ki Arifin, Pak Ki Hajianuddin, sedang sholat Jumat, jam 12 siang, Jumatan. Dia main golf, cuaca mendung disambar geledek, ibu-ibu. Angus, kata temannya bilang, alhamdulillah, teman saya meninggalnya hari Jumat, kesambar geledek. Bayangin coba lihat, pakai alhamdulillah Ki Arifin. Enggak sholat Jumat, su'ul khatimah. Kita menggapai, mencari husnul khatimah. Oh ternyata, maaf, bahwa kita datang untuk pergi harus hati-hati. Kenapa ada kata hati-hati? Mamanya Ki Arifin, mama Agus Terbawan, mama Ki Zainuddin pernah ngomong, nah kau nyebrang hati-hati. Kenapa pakai kata hati? Ternyata hati ini amat penting loh. Kalau kita ambil tomat 5 aja, masuk ke dalam tas aja, yang busuk, ibu pergi taklim, maaf, teman ibu sebelah enggak pernah nyaman, bau busuk tomat. Kalau kita bawa kondangan, bau tidak nyaman. Apalagi membawa hati yang busuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya adalah, ingat, ternyata adalah kematian ini, memang kata Pak Ki Arifin mengatakan tadi, sudah pasti akan datang. Statement Allah, mensitir statement Allah adalah bahwa Allah sudah memvonis manusia pasti mati. Hanya eksekusinya kita gak tahu entah kapan dan kapan. Hari ini ayah bundaku yang tersayang, para pemirsa, Pak Ki Arifin Ilham yang tercinta, kemudian Pak Ki Zainuddin yang sangat saya sayangi, bahwa kita datang untuk pergi sampai Allah memberikan sebuah statement. Dalam sebuah statementnya Al-Baqarah ayat 28 dikatakan, Allah bertanya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kau ingkar adanya Allah? Padahal dari mulai kecil Allah memelihara dalam kandungan mama, dipelihara dengan baik, dikasih makan melalui mama, makan vitamin, gizi, protein masuk. Kemudian dilahirkan oleh mama, bertaruh antara mati hidup. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut mamahmu, kamu enggak tahu apa-apa. Wajal aku musam'a, Allah jadikan kamu pendengaran, amin dong. Wal absar dan penglihatan, amin juga. Wal afidah mata hati, amin. Otak yang cerdas bisa mengolah semesta alam. Saya lihat masya Allah semesta alam, Allahu akbar, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ternyata apa yang ada di langit dan di bumi, semua di laut, di mana mereka berzikir. Ki Haji Arifin Ilham selalu mencanangkan, memberikan seruan-seruan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh sampai wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang yang gemerlapan, yang menari-nari, mereka semua di awan, di langit, tata surya yang begitu banyak, mereka semua bertasbih dan berzikir. Sampai pohonan merunduk, mereka lek-lekan di waktu malam. Subhanallah, merinding saya. Kenapa umat manusia yang sudah Allah berikan kesempurnaan, yang saya katakan tadi, diberikan hati, diberikan otak yang cerdas, semuanya tidak lain adalah tujuannya, la'alakum tashkurun, agar kau menjadi hamba Allah yang bersyukur padanya. Amin. Ya, makanya dalam sebuah statement yang lain dikatakan, syukuri, syukuri apa yang ada. Hidup hanyalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa? Syukuri apa yang? Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Merinding Pak Arifin ya Rob. Makanya hari inilah kita come back to God. Kembali kepada Allah. Sense of belonging, responsibility, dan sense of security. Kemarin Pak Arifin, saya ditelepon waktu malam takbiran Pak Zainuddin. Mohon izin semuanya. Saya ditelepon Pak Arifin. Oleh seorang sahabat yang suka sholat di masjid Menteng, Datuk Hakim itu. Namanya Taufik Untung. Bang Agus Dermawan, tolong dong jenguk saya. Ternyata di mana rumah sakit Pondok Indah. Waktu saya naik ke lantai 4, ya Allah, merinding saya, bunda-bundaku, Kerifin merinding. Di hidungnya itu Taufik Pontu ada selang gede banget, mulutnya selang, dijepit kakinya. Ini dia punya tangan, selang semuanya. Yang disebut nasogastric tube, endotracheal tube. IV line ke pembuluh darah, central vena pressure, infus Mbak Fegi Melati Sukma, ini central vena pressure, elektrokardiografi kontrol jantung Pak Arifin, saya lihat di kemoterapi, sehari 70 juta biayanya. Heart is better than wealth, bahwa sehat lebih mahal daripada kekayaan. Makanya Ki Arifin menganjurkan umat Indonesia, hey, come back to God, hey, zikrullah. Orang-orang Arab mengatakan, asyih agla mina dunia wa mafiha, sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Ki Arifin, merinding saya. Makanya sama-sama yuk, sebelum ajal datang kita istighfar sebentar yuk. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilma nafi'a, wa wafiqna amalan makbula, wa hablana rizqan wasi'a, wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah ya Allah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itulah orang yang selalu bertobat dan bertobat kepada Allah. Saya salut Pak Kiai Arifin. Mohon izin para pemirsa Indonesia. Saya bukan membanggakan Kiai Arifin Ilham. Memang sahabat saya di waktu zaman muda bujangan. Kita berdakwah ikut perlombaan pidato di mana-mana. Pak Kiai Arifin silaturahmi ke Kampung Melayu. Saya silaturahmi juga ke rumah Pak Kiai Arifin. Pengajian Kiai Arifin. Dari muda saya sudah lihat tetap konsisten istiqomah. Istiqomah. Ternyata ya Rabbana ya Karim, saya melihat Allahu Akbar dengan adanya suri taulah dan contoh yang terbaik inilah. Contoh Rasulullah yang diamalkan oleh kita semua. Dan saya yakin Indonesia sampai kapanpun, kalau masih banyak orang yang bisa memelihara sholatnya, memelihara zikirnya, memelihara wudhunya, memelihara duhanya, bangun malamnya, tadarus Qur'annya. Dan percayalah, Indonesia ini adalah akan aman, makmur. Dan Indonesia akan betul-betul, percayalah, terjaga dari sistem-sistem yang Allah telah berikan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini, tapi sayang, berjuta-juta kali sayang Pak Kiai Arifin. Bukan Agus Dermawan mau curhat. Enggak. Dunia apa sih yang dikejar, maaf ya. Dari pagi sampai sore loh, Bu. Bu. Bunda. Masih hidup? Kok pada mangap aja? Matanya sih begini. Mulutnya begini. Ditanya diam aja, saya takut jadinya. Bu, bunda, sehat sadayana? Kan disentul ini. Ternyata ya Rabbana ya Karim, Allahu Akbar. Bahwa dunia yang saya katakan tadi sebentaran saja, maaf, mari sama-sama. Kita tanamkan jiwa, rasa memiliki bahwa hidup ini adalah cuma sesaat saja. Dan percayalah, saya takut dari pagi sampai sore. Dari muda sampai tua, yang kita kejar uang, uang, uang, jabatan, jabatan. Sikat kanan, sikut sebelah kiri, hantam, fitnah. Ini gejala doomsday, the end of what? Kiamat sugro sudah mulai tampak depan kita. Enggak pernah syukur pada Allah. Enggak pernah tadabur. Tidak pernah tafakur. Dan enggak pernah tasyakur. Maksud saya adalah orang yang syukur kepada Allah akan tetap selalu dia bergabung bersama majlis zikir al-zikra yang kita cintai. Dan saya yakin sudah yang terhormat, kalau kita sudah rasa memiliki rasa syukur pada Allah, percaya deh, sudah punya rasa keberkahan, ziyadatul khair. Betapa nikmat hidup ini. Tahu gak berkah? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apa? Gaji 1 juta gak berkah ngapain? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah nikmat, Bang. mohon maaf. Istrinya 2 lagi. Nikmat, rezeki nikmat. Amin dong. Amin. Iya, itu ziyadatul khair. Betul tidak? Jadi biarin, enggak apa-apa suami kita, Bu, syukuri. Enggak apa-apa suami kita cuma sekedar direktur utama. Alhamdulillah syukur sama Allah. Senang. Makanya saudara yang terhormat, kalau orang yang imannya kuat, dengerin nih. Takwanya hebat, itakil haitsuma kunta. Pak Kiarifin, saya waktu lewat dari sebelah sana, Kiarifin, saya kemari-kemari, saya agak memandang sedikit ibu-ibu begini, bunda-bunda saya lihat, kelihatannya ibu-ibu wajahnya bercahaya semuanya di Pak Kiarifin. Dan saya lihat kalau wajahnya bercahaya, kata Nabi kalau wajahnya bersinar, itu katanya ahli surga. Amin. Arbaun min ahli jannah. Sebelum saya lanjut estafet ceramah berikutnya, 4 ahli surga. Wajhun mali, wajahnya bersinar. Kenapa? Karena inner beauty, kecantikan di hati akan tampak outer beauty. Wajah keluar bersinar. Kenapa? Dia ikhlas. Hatinya ikhlas. Ikhlas, bening, jujur, ikhlas, terbuka. Senang ya Allah, outer beauty tampak bercahaya. Yang kedua nih, walisanun fasih, lidahnya fasih. Kalau ngomong gak pernah menyakitkan hati orang. Selalu menjijukkan hati orang. Makanya peribahasa mengatakan, wakat yurja lijan isyafi bur'un wala bur'li majruh halisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan sembuh. Tapi lidah melukai hati. Hendak kemana obat dicari? Makanya aidi dia adong hagiot, dison adong jalarma. If there is a will, there is a way. Demikian Pak Kiarifin ya. Bunda, kita ingin lanjutkan terus ya. Ingin simak terus ya. Berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita lanjutkan ya. Setuju enggak? Para pemirsa MNC TV yang dirahmati Allah, Bunda Azikra, Pak Kiai Haji Arifin Ilham yang tersayang, kemudian Pak Kiai Haji Zainuddin Maksum yang terkasih, bunda-bundaku yang tersanjung. Hari ini tadi ada baru 2 poin, wajhun malih, ahli surga wajahnya cakep, bersinar berseri-seri. Amin. Yang kedua, walisanun fasih, lidahnya tuh kalau bicara tuh gak pernah menyakitkan hati orang. Maksudnya fasih itu bukan jago bahasa Arabnya, Inggris, Perancis, Jerman, Bun. Dia ahli surga itu lidahnya fasih, gak pernah menyakitkan hati orang lain. Saya mau tanya, ada gak seorang yang kalau berucap satu kata aja? Ibu-ibu nih, umpamanya nih. Seucap, cek, tapi menyakitkan hati kita. Hati kita ini lekit, sakit, ada gak? Nah, yang mana orangnya? Oh, enggak datang Ki Arifin kata dibilang. Enggak ada. Ada aja, suuzon aja. Enggak ada di sini. Ini ahli sorga semuanya. Yang ketiga ahli sorga adalah waqalbun taqi. Nah, ini bahasa intonasi tingginya seperti Pak Ki Arifin. Waqalbun taqi. Enak ya? Taqi. Hatinya dia takwa di mana saja berada, itaqil haitsuma kunta. Ini saya penceramah waktu masih remaja, duet. Di mana-mana duet maut. Bukan penyanyi aja duet maut, kemana-mana. Wah, saya lihat. Saya waktu zaman masih muda, waktu di SMA, waktu dia. Ini waktu di Aliyah atau Ahliyah, dia di Aliyah Asyafiyah. Ini Pak Kiai Arifin, Ustaz Arifin ini pasti jadi orang besar. Insya Allah besar. Saya meramal waktu itu. Bukan saya paranormal, bukan loh. Saya, ini pasti orang besar. Eh benar. Tapi terlebih dahulu waktu saya di TPI waktu itu. Sama Pak Kiai Arifin Ilham. Maksud saya adalah waqalbun taqi. Itaqil haitsuma kunta. Ada orang yang hatinya waqalbun syadid. Hatinya keras bun. Keras banget. Kata Ibnu Hajar mengatakan al-ma'u ma'arikotihi ya syukrul hajar ma'asyidatihi. Air dengan kelembutannya itu bisa menembus batu yang keras. Keras batu tapi ditembus dengan air setetes. Rutinitas continue. Tapi ada orang yang diberikan kesejukan air, air rohani. Diberikan oleh Pak Kiai Arifin, diberikan oleh Agus Dermawan. Tak, tak. Masih enggak juga tembus itu hati. Berarti hati itu lebih keras daripada... Begitu kata ibu-ibu semua. Kalbun taqi hatinya takwa dong. Di mana saja berada. Inilah apalagi kalau orang sudah, maaf ya. Sudah melaksanakan kontinuitas ibadah, zikir pada Allah. Takwa kepada Allah, percaya deh sama saya. Dia siap akan berhadapan kepada malaikat Israel. Kapan saja, di mana saja. Dambaan itu adalah husnul khatimah. Saya pernah kok dengar zikirnya beliau Pak Kiai Arifin di mana-mana. Dan kita pun pernah. Bahwa orang yang beriman dia gak pernah takut akan mati. Dia gak pernah lupa akan mati. Dan dia tidak mencari-cari mati. Saya catat loh Kiai Arifin. Lumayan buat bahan ceramah. Tidak mencari-cari mati. Tapi orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Yang ahli zikir. Al-Zikra Islamic Center. Dia rindu dengan kematian apabila ajal datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Tapi happy ending husnul khatimah bahwa kita mendapatkan adalah wafat husnul khatimah. Amin. Itulah waqalbun taqi yang ketiga. Yang keempat adalah orang ahli surga wa yadun sakhi. Ternyata Ki Arifin ini ahli surga, tangannya dermawan. Apalagi penceramahnya Agus Dermawan, Kiai Arifin. Pas banget. Makanya ikhlas semua ibu ya. Jangan dianggap nih Agus Dermawan. Sorry nih, enggak pernah ikhlas. Saya namanya Dermawan pas. Dermawan ilmu. Saya punya yayasan sedikit. Pak Kiai Arifin juga punya yayasan. Punya anak-anak asu. Aduh, kita bina semua. Ternyata mereka ada yang mendoakan. Mendoakan kita. Sebetulnya Pak Kiai Arifin. Kita bukan a priori kepada siapapun. Enggak a priori kepada siapapun. Suzon, enggak. Sebetulnya kebaikan-kebaikan banyak tantangannya Kiai Arifin. Agus Dermawan banyak yang akan menjatuhkan. Kiai Arifin gak sedikit. Kenapa? Sebab hati manusia. Tapi karena kita punya doa, punya zikir, punya Allah. Amin. Kita punya anak-anak yang kita bina, yang mama papanya telah meninggal. Don't have parents, so I become parents, katanya. They need only food, education on clothes and clothes, but also love. Ngomong apa gue tadi? Tahu apa artinya apa itu ya? Jadi kita ini maksud saya adalah bapak ibu yang terhormat, bunda-bundaku yang tersayang, ayahandaku yang terkasih, para pemirsa MNC TV. Oh ternyata ada yang jaga, ada pagar-pagarnya. Serangan-serangan apapun, percayalah. Tetap pada masalah hukum kita, konsisten kita, aish kariman, aumut syahidan. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hari ini kita Pak Kiai Arifin, kita merinding hari ini. Subhanallah ya Rabbana ya Karim. Makanya di mana saja kapan saja selain kita mengamalkan zikir daripada Kiai Arifin Ilham, zikra, saya mencatat ada sebuah statement hadis Nabi, ada zikir yang paling aman banget gitu ya. Kemudian saya ini mendengarkan dari Al Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saghaf di Jakarta, Pak Kiai Zainuddin. Ternyata saya lihat ada kalimatani khafifatani ala lisan, fakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kiai Arifin sudah membacanya terus, saya dengar juga. Ternyata ada dua kalimat bunda-bundaku yang tersayang. Bun, bun. Iya, kekencengan. Iya, katanya. Ada, tadi lembek, sekarang iya. Ada dua kalimat yang sangat ringan dibaca pada lidah. Bun, ringan betul. ringan. Yang kedua, timbangan pahalanya Bunda Syahrini. Timbangan pahalanya itu, timbangan pahalanya itu berat betul. Amin dong. Kemudian Habibatan ila Rahman, dua kalimat ini ringan dibaca pada lidah, pahalanya berat benar timbangannya, tapi Allah senang benar sama bacaan kalimat, dua kalimat ini. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, Allahu akbar. Coba sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca oleh Pak Kiai Arifin Ilham. Tapi ada juga yang dibaca kalau subuh gabungan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kadang-kadang saya suka membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibacanya disentul, sejuk banget. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Akhirnya, Kiai Arifin Ilham, Kiai Zainuddin, para pemirsa MNC TV, segenap jamaah Zikir Al-Dhikra Islamic Center Sentul, Jawa Barat, Indonesia. Sewaktu saya baca, ternyata saya agak merinding, Kiai Arifin. Ada sebuah hadis mengatakan inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya. Siapa dalamnya? Oh, banyak. Kita di dalam dunia ini manusia juga. Kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah, kata Nabi, illa zikrullah. Orang yang selalu berzikir pada Allah. Amin dong. Wa mawalahu, yang mengadakan program zikir, azzikra, panitia zikir, yang enggak dilaknat Allah. Wa alimun, dan orang-orang alim kayak kita, kayak Zainuddin, mereka ikut berzikir juga pada Allah. Kiai Arifin Ilham, banyak ulama-ulama salaf habaib kita. Ternyata wa muta'alimun, dan juga orang-orang santri-santri taklim-taklim yang mereka ikut berzikir pada pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pedoman-pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Saudaraku yang terhormat, hari ini mari sama-sama kita bina, kita arrange hati kita untuk menjadi hamba yang paripurna. Lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dambaan kita tidak lain adalah Pak Kiai Haji Arifin Ilham untuk mencapai husnul khotimah. Itu yang poin yang pertama untuk menuju di hadapan Allah, ketenangan jiwa, kedamaian batin. Dan saya menggarisbawahi lagi, sebelum kita masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim mencapai husnul khatimah, ternyata Pak Kiai Arifin ada 10 kesulitan bagi manusia. Baik, Abang, sebelum ya, 10 betul. Ini hadir Hajjah Peggy Mati Sukma. Oh iya. Beliau ini setelah berzikir memutuskan nutup berjilbab aurat beliau dengan berjilbab dan tidak terbuka lagi. Allahu Akbar, alham. Boleh dong kita dengar? Boleh sekali. Mangga atuh. Kan tidak mudah lagi untuk memutuskan menutup aurat bagi seorang artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah, ibunda, semua yang hadir pada hari ini, terima kasih dan mohon doanya agar dalam setiap keputusan hidup yang saya ambil, yang mudah-mudahan itu semua hanya karena tuntunan Allah semata, maka saya diizinkan untuk istiqomah, diizinkan untuk setiap waktu dan setiap saat bisa belajar dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Dan alhamdulillah yang disampaikan oleh Ustadz Arifin, Kebetulan saya bersama beliau dalam tanda kutip sejak usia saya masih sangat muda. Mungkin saya baru berusia 16 tahun waktu itu. Dan Ustadz Arifin selalu mengingatkan sama seperti yang disampaikan hari ini. Bahwa dunia hanya sementara. Jadi visi kita hidup di dunia adalah akhirat. Pada saat usia saya masih sangat muda juga, beberapa tahun setelahnya saya bertemu dengan Kiai Haji Agus Darmawan. Walaupun kesempatannya sangat singkat, saya mewawancarai beliau dan sebelum pulang beliau juga menitipkan pesan yang sama, bahwa dunia adalah sementara. Pesan itu mengakar kuat. Doa-doa yang juga pernah diajarkan oleh Ustadz Arifin itu mengakar juga sangat kuat. Walaupun dalam perjalanannya seperti yang disampaikan juga oleh Ustadz Arifin, mungkin sempat berbelok ke kanan, ke kiri, dan ke arah-arah yang lain. Tapi karena ada akar yang ditanamkan, maka Alhamdulillah Allah tarik kembali. Saya pulang ke akar yang pernah ditanamkan oleh para guru-guru saya pada saat itu. Satu hal penting yang mungkin saya bisa berbagi hari ini hanyalah bahwa dari apapun yang terjadi di masa lalu, maka saya dan kita semua mudah-mudahan bisa belajar. Dari apa yang terjadi hari ini, maka mudah-mudahan kita semua bisa terus berjuang. Dan untuk apa yang akan terjadi di hari esok, mudah-mudahan kita semua tetap berani. Dan saya yakin dan percaya bahwa semuanya menjadi mungkin hanya dengan iman. Karena iman menjadikan kita ikhlas. Dan kalimat itulah yang saya rasakan dalam kehidupan saya hari ini. Mudah-mudahan saya diberikan sabar, selamat, saya bisa terus belajar, berjuang, berani hanya karena iman dan ikhlas. Dan terima kasih banyak kepada para ustadz, guru-guru yang tidak pernah lelah mengingatkan dan mungkin selalu membawa dalam doa-doanya. Dan memang doa adalah kekuatan yang sangat besar di dalam hidup ini. Oleh karenanya Alhamdulillah lagi, setiap waktu, setiap hari, setiap saat, setiap langkah, dan ini saya juga sangat percayai, saya tidak pernah lepas sampai hari ini, baik berdoa dalam hati saya maupun yang terpenting membuka hari, menjalani hari atau menutup hari dengan memohon doa kepada kedua orang tua saya. Kapanpun, dimanapun saya pergi jauh ke belantara dunia manapun, kalau belum bisa cari alat komunikasi untuk sekedar menghubungi ibu saya atau ayah saya meminta doa, itu hati saya belum tenang. Mudah-mudahan pelajaran yang saya peroleh dalam hidup saya bisa saya bagi dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih dan mohon jangan pernah meninggalkan kami dalam doa dan dalam tuntunan yang Ustadz berikan. Mudah-mudahan lillahi ta'ala karena Allah semata. Terima kasih Ustadz. Allahu Akbar. Moment of June. Titik hidayah pada setiap makhluk Allah kita tidak pernah tahu. Kapan orang itu mendapat hidayah Allah. Karena itulah kita tidak boleh mengklaim bahwa diri kita paling suci. Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu man ittaqa. Hei ahli zikir. Hei ahli ibadah. Hei hamba yang bertakwa. Jangan kau merasa paling suci. Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Allah ingin menghendaki ahli zikir. Orang bertakwa untuk tetap rendah hati kepada makhluk Allah. Sekaligus Allah beri harapan kepada siapapun. Selama hidup, masih ada peluang hidayah Allah. Dan kini Peggy, di antara hamba-hamba Allah, yang diperkenankan oleh Allah menikmati hidayah Allah itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah majelis zikir rahimakumullah, semoga Allah merahmati ibu-ibu. Dan doakan kami bertiga yang di depan ini, semoga juga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Ini memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Arifin Ilham. Hadis ini perlu ibu-ibu catat. Kami lihat ada rehal di depan masing-masing. Ada pulpen, ada kertas. Ini jarang-jarang majelis taklim ibu-ibu seperti ini. Kita ucapkan alhamdulillah, Bu, sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan oleh kamu sekalian. Jadi lakum ini bukan lahum. Lakum, kamu semua umatku. Hamba Allah yang beriman. Yang hatinya tadi disampaikan oleh Bapak Kiai kita, Bapak Agus Darmawan. Kamu yang hatinya takwa. Jadi ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini disiapkan untuk kamu, orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada kamus dalam Islam orang beriman itu melarat, Bu. Ya. Paham melarat, Ibu? Melarat. Tadi banyak bahasa-bahasa dari Perancis yang disampaikan Ustaz Agus. Melarat ini juga bahasa Perancis, Bu. Ada yang merasa melarat di sini, Bu? Angkat tangan yang melarat. Oh, enggak ada, Pak. Jadi kita kaya semua. Ya, melarat. Karena apa? Pernyataan Rasulullah, dunia ini oleh Allah disiapkan untuk kamu. Jadi kalau kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad, kok merasa masih melarat, dipertanyakan keumatannya. Paham, Bu? Ibu merasa melarat, masih belum cukup? Ya. Nah, ini. Al-ghina ghina nafs. Nah, ini. Dunia diciptakan oleh Allah untuk kamu, untuk ibu-ibu. Paham, Bu? Ibu sudah punya rumah tingkat 3? Merasa kurang masih, Bu? Merasa melarat karena enggak punya rumah tingkat 2? Tingkat 3? Ini pertama, Bu. Berikutnya, wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu adalah disiapkan, diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Nah ini. Jadi tidak untuk di dunia seperti tadi, untuk ya berpoya-poya, untuk berulang tahun sampai 37 mendiup lilin sampai enggak kuat nafasnya, bukan untuk itu. Paham, Bu? Jadi ibu kemari Apa tujuannya Ibu? Mengaji di Ustaz Alif Ilham di sini, jauh-jauh saya tahu ada yang dari 50 kilo dari tempat tinggalnya kemari, ada yang 20 kilo, ada yang 5 kilo. Ngapain kemari? Setelah dapat ilmu untuk apa Ibu? Untuk cari suami lagi? Nah. Dapat ilmu untuk apa Ibu? Sudah diamalkan untuk apa lagi Ibu? Supaya dapat duit, supaya dapat amplop, banyak amplop karena ilmunya banyak. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Al istidad liyaumil ma'ad. Untuk sangu, tahu sangu Bu? Untuk bekal menuju akhirat. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Jadi satu hadis isinya dua Bu ya. Dua kalimat, dua paragraf ya. Dunia diciptakan untuk kamu, bukan untuk mereka ya. Mungkin mereka itu punya hotel 10 Ibu. Tapi pakai harga-harganya dia bukan memiliki dunia ini. Ibu punya rumah 200 meter luasnya. Tapi ibu beriman, hatinya takwa, syukur, sabar, dan seterusnya. Sunah-sunah, tujuh sunah Rasul diamalkan. Dunia adalah milik ibu. Paham Bu? Nah, karena ad-dunya khuliqat lakum. Ini pernyataan Rasul Bu. Ibu enggak paham, enggak percaya ini berarti tidak percaya akan kerasulan Rasulullah SAW. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Yang kedua, wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu diciptakan untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Nah, sekarang bagian saya diminta oleh Ustaz Arifin Ilham. Temanya ini, karena ini yang kami hadapi ibu-ibu. Kita teringat, ibu masih kenal namanya Ibu Siti Hajar, Bu. Siti Hajar, suaminya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa istrinya, Bu? Berapa, Bu? Satu atau dua? Satu siapa namanya, Bu? Siti Sarah yang kedua? Hajar. Beliau belum kenalan tadi, pertama namanya siapa, nomor dua siapa namanya. Ayo. Loh ibu, Husnul Khotimah. Ya, ayah yang ngaji rata-rata umurnya 18 tahun. Senyum sama nenek-nenek. Senang ayah, karena itulah ibu, nenek-nenek datang ngaji, selalu pesan, ngarifin, bawa kami dalam keridhaan Allah dan surganya Allah. Karena itulah kita selalu istidat, arifin selalu mengajak bagaimana kita mengakhiri kisah kita di dunia sebentar ini dalam keridhaan Allah. Dipanggil oleh Allah, ya ayah Tuhan nafsul. Mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli biya wadkhuli hai jiwa yang tenang, ulanglah kepada aku dalam keridoanku yang kamu juga ridho, jadilah engkau hambaku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Itu yang Nanda baca setiap hari, itu yang istri-istri Arifin baca setiap hari. Itu yang Arifin ajak jamaah untuk membaca setiap hari. Tidak pernah patrah, putus walaupun satu hari. Itu amalan. Alhamdulillah, Bunda. Karena kita ingin husnul khatimah. Karena itulah kita bersiap-siap menghadapinya. Pertama, tadi sudah secara garis besar disampaikan oleh dua guru kita. Taubat sungguh-sungguh. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau kita taubat sungguh-sungguh, itu pintu awal kesuksesan. Dan kalau sudah taubat, Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau sudah Allah cinta, maka malaikat pun mencintai kita. Bahkan malaikat tidak berhenti mendoakan hamba yang bertaubat. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb kami, ilmu-Mu, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Ampunilah hamba-Mu yang bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh taat di jalan-Mu. Selamatkan mereka dari siksa neraka jahanam. Allahu Akbar. Yang kedua, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Istiqamah. Tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Lurus. Taat sungguh-sungguh. Yang ketiga, bakti pada kedua orang tua. Bunda ingat cerita Al-Qamah? Bagaimana? Dia seorang senang ibadah. Begitu nikah, dia melakukan kesalahan satu, tapi fatal. Dia lebih asik mengurus istrinya ketimbang mamahnya semata wayang. Susah meninggalnya. Untung akhirnya mamahnya memaafkan. Betapapun dia adalah anakku. Baru ia wafat husnul khatimah. Karena dimaafkan oleh ibu kandungnya. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Maka siapapun yang ingin husnul khatimah. Tadi Egi sudah nyatakan ketenangan hati kalau sudah dengar doa dari ayah ibu. Boleh jadi beliau sekarang mendapat hidayah karena doa ayah ibu. Yang keempat, segera tunaikan hutang. Rasulullah SAW sampai menunda sholat mayit karena mayit masih ada tanggungan hutang. Sampai ada yang menjamin membayarnya. Yang kelima, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai persiapan menghadapi kematian. Sholat malam, tadabur Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudu, tidak sentuh yang bukan mahram, kecuali yang dihalalkan oleh Allah, zikir setiap kesempatan. Jadikan dunia ini majlis zikir. Allahu Akbar. Bunda, kemudian sibukkan dengan perbaikan kebaikan. Nah, yang terakhir, doa tidak henti-hentinya, mohon diwafatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizki. Amin. Amin. Amin. Amin. Wa najata minanna wal afwa indal hisa. Subhan. Walhamdulillah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena itulah orang beriman selalu doa agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara doanya adalah tadi doa selamat yang Rasul ajarkan. Dan itu selalu kita baca setiap kita zikir. Apalagi kita berdoa diri dengan zikir. Al-Taituhu Abdullah Ma'utiyah Sa'ilin. Aku kabulkan lebih dari apa yang dia minta. Anda ketika zikir di Yogya, subhanallah, ada bapak-bapak duduk dua baris setelah nandai. Selesai zikir, terdiam lama, ternyata meninggal. Nah, ketahuannya karena anaknya nangis. Papa meninggal, rupanya meninggal saat zikir. Nah, kata jamaah sebelahnya, Ustaz, ketika Ustaz mimpin, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau masih ngikut Ustaz. Nah, siapa yang di akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ia akan masuk surga. Makanya kita sering riyadhah. Sering latihan. Wirid itu zikir yang diulang-ulang. Seakan mendikte Allah. Dan Allah menyukai itu. Kalau itu bagian dari doa. Innallah yuhibbu du'a al-mulihin. Allah menyukai hamba yang merengek-rengek dalam berdoa. Kalau bayi minta pada ibunya, sudah mulai nangis, susah ibu tidak ngabulkan. Ya kan bunda? Kalau dia bilang masih, mak, nenen, masih diam aja. Oh, udah nanti aja. Nenen. Mamanya capek. Nenen, ma, nenen. Ayo sayang, sini, sini. Kita minta berkali-kali kepada Allah. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, dapat rahmat-Mu saat kami wafat. Ya Allah, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami. Ya Mumit yang sebentar lagi mewafatkan kami. Engkau menatap kami, kau mendengar kami. Kau saksikan kami menengadahkan tangan kepadamu. Engkau tahu isi hati kami, ingin amat sangat akan ridho dan ijabah-Mu. Mohon ya Allah, saat kau perintahkan malaikatul maut mencabut nyawa kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan beriman. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kesenangan ibadah, dalam semangat amal saleh, asyik-asyik mencari rezeki yang halal, berdakwah di jalan-Mu. Ya Allah, sibuk dalam perbaikan kebaikan, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan-Mu. Lalu kau wafatkan sementara lisan kami, engkau bimbing, engkau jaga mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafatkan kami semua dalam keadaan terbaik, dalam keridoan-Mu, rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, husnul khotimah. Itu yang selalu kita panjatkan. Setiap kali kita berzikir, setiap bulan kita datang. Itu terus. Karena memang kita ingin husnul khatimah. Bunda, wafat itu menentukan perjalanan kita berikutnya. Kalau kita husnul khatimah, husnul artinya terbaik, khatimah akhirnya. Kalau akhirnya kita terbaik, wafat kita meninggalkan dunia, maka kita akan sukses perjalanan berikutnya. Alam kubur pun menjadi raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah. Alam kubur itu bagaikan taman di antara taman syurga. Bahkan bunda, ayah, sewaktu kita wafat, insya Allah, amin ya Allah. Orang-orang saleh wafat, itu malaikatul maut sebelum mencabut nyawa, ngucapin salam lebih dahulu. Ngucapin salam, surah An-Nahl ayat 32. Anda baca saja sempurnanya. Iz tatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat wahai calon penghuni surga, amalmu yang rupawan. Jadi malaikat sudah kenal kita. Kenal kita lagi, ini jadi harapan semua ya. Insyaallah kenal hamba yang beriman, hamba yang saleh. Karena hamba ini setiap malam bangun tahajud. Ia selalu ke masjid, pria muslim ke masjid. Dia senang sholat duha, dia jaga wudu, dia duduk di majelis ilmu. Kenal para malaikat. Sehingga malaikat pun mengucapkan salam. Selamat wahai calon penghuni surga. Apa yang ditanam itu saatnya kita ketam. Kita lagi, mudah-mudahan insya Allah. Subhanallah bunda, ta'malun. Dicabut oleh malaikat, dia sedang, ini pilul mudore, ayah ya, sedang amal soleh. Lagi terjaga wudunya, diambil oleh Allah. Istri dipelukkan suaminya, diambil oleh Allah. Ya Allah, indah sekali. Dalam perjalanan dakwah dipanggil oleh Allah, Nenek Arifin. Dalam perjalanan dakwah beliau, dari tempat dakwah ke tempat dakwah lagi, nenek kandung Arifin. Almarhum Hajah Rasyidah Allah yarham. Dipanggil kakek nenek dari abang meninggal pesawat ke Lombok, jatuh dulu pesawat haji, ingat bunda, pulang pesawat haji ya, kemudian jatuh di Lombok, meninggal kakek nenek, bagus meninggalnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada yang buat kita selalu siap selain menghadapi kematian yang pasti datang, sesuatu yang pasti, maka sambutlah dengan kepastian pula. Dan sungguh karunia Allah yang sangat besar saat ini kita masih hidup. Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat. Ini bukan tempat kita. Di sana tempat kita. Akhirat, hidup yang panjang. Siapa yang ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, maka dia akan mempersiapkan diri dengan kesungguhan takwa kepada Allah. Dan ternyata hamba yang bertakwa itu belum di akhirat, di dunia pun lebih dahulu Allah bahagiakan. Allahu Akbar, banyak bicara, banyak salah Arifin ini. Terima kasih guru, ayahanda Kiai Haji Junid Maksum. Terima kasih abangku, tercinta fillah Ustaz Agus Dermawan. Bidadariku, dua-dua yang mendampingi. Semua bunda, ayah, pemirsa, maafkan Arifin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah biha, wafatkan kami semua ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, wafatkan kami. Wafatkan jamaah zikir, halaqah ilmu, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah, terima taubat kami, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.